kukira selama ini kau telah lupakanku. Kusangka tak ada lagi kenangan di hatimu. Lama tak ku dengar suaramu, sepatah kata maupun secarik berita. Jangan salahkan aku bila kini kesepianku mencari dan menanti, berharap dirimu kembali. Kau tak bisa sesukamu.